Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassaru. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-A'raf, yang kali ini kita awali dari ayat ke-23. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya, Adam dan Hawa, berkata, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Hal itu karena keduanya melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, maka tentu kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kalimat ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, telah kalimat yang diucapkan oleh Adam dan Hawa sebagai bentuk pertobatan keduanya. Dalam tafsiran dari ayat ini disebutkan, qala Adamu wa Hawa, Allah mengutip perkataan Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendzalimi diri kami. Bil akli minasyajarati, karena memakan buah dari pohon yang engkau larang kami untuk mendekatinya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau seandainya engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, lanakunanna mimman adha'u hadzahum fid dunyahum wa ukhrahum, pasti kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah menyia-nyiakan bagiannya di dunia dan di akhirat. Ini tafsiran dari kata al-khasirin, golongan yang rugi, yaitu golongan orang-orang yang menyia-nyiakan bagiannya. Bagian apa? Bagian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, baik yang berhubungan dengan dunia ataupun yang ada kaitannya dengan akhirat. Wahadihil kalimatu hiyallati talaqqaha Adamu min rabbih. Inilah kalimat-kalimat yang diterima oleh Adam dari Rabbnya. Fada'a biha, Adam berdoa dengan kalimat-kalimat itu. Fataballahu alaihi, sehingga Allah menerima taubatnya. Dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Adam ini juga sangat baik untuk kita ucapkan dalam doa kita sebagai bentuk pertobatan kita dari kesalahan, kekurangan, kezoliman yang mungkin saja kita lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Berikutnya ayat yang ke-24. Qalah bitu ba'dukum li ba'dhin adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian semua. Ini ditujukan kepada Adam, kepada Hawa, kepada iblis sekalian. Turun kalian semua dari surga. Sebagian kalian nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Dan bagi kalian di muka bumi ada tempat tinggal, wa mata'un ilahin, dan kenikmatan-kenikmatan yang bisa kalian rasakan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tafsirannya, qala Allah Ta'ala mukhatiban Adam wa Hawa wa Iblis. Allah Ta'ala di ayat ini langsung berbicara, menyampaikan kepada Adam, kepada Hawa, dan kepada Iblis, ihbitu minal jannati ilal ardi, turunlah kalian semua dari surga ke bumi. Wasayakunu ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Walakum fil ardi makanun tastaqirruna fihi, dan untuk kalian nanti di muka bumi, kata Allah di ayat ini, ada tempat di mana kalian dapat tinggal di dalamnya. Wa tatamatta'una ila inqidai ajalikum, dan kalian dapat bersenang-senang hingga batas waktu hidup kalian. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, pertama, surga itu di tempat yang tinggi. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Kita disuruh secara khusus untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Firdaus al-A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Bukti kalau surga itu tinggi, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan ihbitu, turunlah kalian. Ada kata turun di mana-mana, yang namanya turun itu selalu dari atas ke bawah. Turun kalian dari surga ke bumi. Ya. Yang kedua, bumi adalah tempat bagi manusia. Di bumilah manusia menjalani kehidupannya. Allah katakan bahwa lakum fil ardi mustaqarrun. Bagi kalian di bumi ada tempat tinggal. Tempat tinggal manusia di bumi, bukan di planet, bukan di langit, di bumi. Di bumi pula kita bisa bersenang-senang, karena Allah sediakan sekian banyak hal yang menyenangkan, sehingga wajar jika kemudian kita manusia merasa betah tinggal di dunia. Karena memang Allah katakan di sini wa mata'un, ada hal-hal yang menyenangkan di dunia itu, di bumi itu. Ya. Kemudian yang ketiga, manusia tidak ada yang abadi hidup di muka bumi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di sini ilahin. Kalian di bumi ada tempat tinggal. Kalian bisa bersenang-senang di dalamnya. Ilahinin, hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada keabadian bagi manusia. Ya. Kemudian ayat yang ke-25. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Masih kata Allah Subhanahu wa taala, fiha tahyauna. Ini ditujukan kepada Adam dan Hawa, tidak kepada iblis. Fiha tahyauna. Di bumi kalian hidup. Wa fiha tamutun. Di bumi pula kalian akan mati. Wa minha, dan dari bumi juga tukhrajun, kalian akan dikeluarkan, dibangkitkan menuju hari pembalasan. Ya. Di bumi kata Allah kalian akan hidup. Di bumi kalian akan mati. Ini ditujukan hanya kepada Adam, Hawa dan keturunannya, tidak kepada iblis. Kenapa? Karena iblis itu diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan iblis minta tangguh kepada Allah sebelumnya, ya kan? Angdirni. Beri tangguh aku, beri waktu aku untuk terus hidup. Maka iblis tidak mati. Terus beranak-pinak. Kata Allah, sesungguhnya kalian diberi tangguh. Maka yang hidup, yang mati, ini manusia. Kata Allah, tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di muka bumi kalian akan hidup, di muka bumi kalian akan mati, dari muka bumi pula kalian akan dikeluarkan. Tafsirannya apa? Qala Allah ta'ala li Adam wa Hawa wa dhurriyyatihima. Allah di ayat ini berkata kepada Adam, Hawa dan keturunan keduanya, fiha tahyaun ay fil ardi tanqudu ay fil ardi taqduna ayyama hayatikumud dunya. Di bumi kalian akan hidup, maksudnya fil ardi taqduna ayyama hayatikum, di muka bumi lah kalian akan menjalani hari-hari kehidupan kalian di dunia. Wafiha takunu wafatukum, dan di muka bumi pula kematian kalian. Wa minha yukhrijukum rabbukum, dan dari bumi pula Rabb kalian akan mengeluarkan kalian. Wa yahsyurukum ahya'a, dan kemudian akan membangkitkan kalian dalam kehidupan, dalam keadaan hidup. Yaumal ba'tsi, pada hari kebangkitan. Jadi sampai dengan detik ini, ya, di bumi itu ada yang hidup, ada yang mati, terus silih berganti. Ya. Jadi nggak usah bertanya kenapa ada yang hidup, ada yang mati, ada yang mati, ada yang hidup. Memang itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang, ada yang pergi. Ya. Tidak ada yang abadi. Hingga nanti Allah akan bangkitkan kita semua dalam keadaan hidup menuju hari kebangkitan, atau pada hari kebangkitan. Selanjutnya ayat yang ke-26. Allah berfirman, ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha, walibasu taqwa dhalika khair, dhalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Hei bani Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian, yuwari sawatikum, yang dapat menutupi aurat kalian, warisha, dan pakaian keindahan. Walibasut taqwa, namun pakaian takwa itulah yang lebih baik. Itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum yadzakkaruna, agar mereka Bani Adam yadzakkarun, senantiasa mengingat. Tafsirannya, ya Bani Adam qad ja'alna lakum libasan yasturu auratakum. Di ayat ini Allah mengatakan, hei Bani Adam, qad ja'alna lakum libasan, kami telah menetapkan untuk kalian pakaian, yasturu auratakum, yang dapat menutupi aurat kalian. Ini satu gambaran bahwa salah satu kegunaan pakaian itu untuk menutup aurat. Dan sesuatu yang disebut pakaian secara hakiki adalah pakaian yang bisa menutupi aurat. Jadi kalau ada pakaian-pakaian yang gak bisa menutupi aurat, bahkan justru malah menampakkan aurat, itu tidak disebut sebagai pakaian. Jelas sekali kok Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Wahai Bani Adam, kami telah menurunkan untuk kalian pakaian untuk apa? Menutupi aurat kalian. Jadi jangan salah, enggak semua pakaian itu disebut pakaian. Pakaian yang tidak menutupi aurat, sekali lagi, atau yang bahkan justru cenderung menampakkan aurat, itu gak masuk dalam kategori pakaian. Nah, makanya Nabi pun dalam sabdanya kan mengatakan, ada orang-orang yang berpakaian tapi telanjang, ya. Kenapa berpakaian tapi telanjang? Karena masih menampakkan aurat. Berarti itu bukan pakaian yang sejatinya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, hai Bani Adam, kami telah menjadikan untuk kalian pakaian. Menetapkan untuk kalian pakaian, yasturu auratakum, yang dapat menutupi aurat kalian. Wa huwa libasud darurati, yaitu pakaian yang sangat urgent. Pakaian yang urgent. Pakaian yang penting. Ya. Pakaian yang darurat mesti ada. Walibasan lizinati wattajammul warisha, ini yang disebut dengan risha, dan pakaian risha yaitu libasan lizinati wattajammul, pakaian untuk berhias dan keindahan. Ya. Ini juga sebuah tuntunan agar kita mengenakan pakaian itu selain dapat menutup aurat juga layak. Layak. Enggak harus selalu baru, tapi apa? Layak, baik, bagus, sehingga indah kelihatannya. Coba kalau ada orang pakaiannya compang-camping, sekalipun auratnya tertutup, tapi compang-camping, ini kira-kira indah atau justru cenderung akan dicap sebagai ODGJ, waliyadzubillah. Ya. Iya kan? Nah, karena gak boleh bilang orang gila sekarang. Orang gila itu harus disampaikan dengan kata ODGJ. ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa. Kalau orang gila mungkin cenderung apa, terlalu kasar ya. Nah. Selanjutnya, qala wa huwa minal kamali wattana'umi, ini merupakan bentuk kesempurnaan dan kenikmatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar sempurnakan kita, ya. Bukan hanya dalam hal penciptaan, tapi juga dalam sesuatu yang dengan itu kita bisa menjadi indah, yaitu adanya apa? Pakaian yang kita kenakan. Dan ini merupakan kenikmatan. Qala wa libasut taqwallah bi fi'lil awamiri wajtina bin nawahi huwa khairul libasil lil mu'min. Kemudian Allah di ayat ini tegaskan bahwa pakaian takwa, wa libasut taqwa, dan pakaian takwa, dzalika khair, itulah yang lebih baik. Pakaian takwa itu seperti apa? Walibasut taqwallah bifi'lil awamir. Bentuknya adalah seseorang melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtina bin nawahi, dan meninggalkan segala hal yang dilarang. Ya. Huwa khairul libasi lil mu'min. Pakaian takwa ini sebaik-baik pakaian bagi seorang mu'min. Seorang mu'min tidak hanya dituntut indah dari tampilan zohirnya, tapi batinnya pun harus indah. Jadi lahirnya dihiasi dengan pakaian yang menutupi auratnya, batinnya dihiasi dengan pakaian apa? Takwa. Dzalika alladzi manallahu bihi 'alaikum min ad-dala'il 'ala rububiyyatillahi ta'ala wa wahdaniyyatihi wa fadlihi wa rahmatihi bi 'ibadihi. Semua itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian sebagai bukti atas rububiyahnya Allah dan keesaannya Allah, karunianya Allah, rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Likai tatadzakkaru hadhihi ni'ama, agar mereka atau agar kalian seluruh hamba termasuk kita, tatadzakkaru hadhihi ni'ama, selalu ingat akan nikmat ini. Fatashkurullaha 'alaiha, sehingga kalian bersyukur kepada Allah atasnya. Wa fi dzalika imtinanun minallahi ta'ala 'ala khalqihi bihadhihi ni'am. Dan hal itu juga merupakan bentuk pemberian dari Allah atas makhluknya, anugerah dari Allah atas makhluknya dengan adanya nikmat-nikmat ini. Nah. Kemudian ayat yang ke 27. Allah berfirman, ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluh min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Allah berfirman, hei bani Adam, jangan sampai setan menimpakan fitnah kepada kalian. Jangan sampai setan itu menipu kalian. Sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapak kalian dari surga dan berhasil melepaskan dari ibu bapak kalian pakaiannya agar ibu bapak kalian dapat terlihat auratnya. Innahu, sesungguhnya dia, setan, iblis, melihat kalian. Dan demikian juga keturunan-keturunannya. Dari satu tempat, min haitsu la tarawnahum, yang kalian tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan, kata Allah, sebagai penolong-penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Tafsirannya, ya bani Adam, la yakhda'annakum asyaitan. Allah di ayat ini mengingatkan kepada bani Adam, keturunan Adam. Kita semua, wahai bani Adam, jangan sampai setan menipu kalian. fayuzayyin lakumul ma'asiyata. Yang mana setan menghiasi kemaksiatan di hadapan kalian sebagai sesuatu yang indah. Kama zayyana hali abawaikum Adam wa Hawa, sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh setan kepada ibu bapak kalian, yaitu Adam dan Hawa. Fa akhrajahuma bisababiha minal jannah, sehingga mengakibatkan keduanya keluar dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, bahkan menyebabkan terlepasnya pakaian keduanya. Alladzi satarahumallahu bihi, yang Allah telah tutupi aurat keduanya dengan pakaian tersebut. Litankashifalahuma auratahuma, tujuan dari setan itu jelas untuk menyingkap aurat keduanya. Inna syaitana yarakum huwa wa dhurriyyatuhu wa jinsuhu wa antum la tarawnahum fahdharuhum. Kemudian kata Allah setelah mengingatkan Bani Adam agar selalu waspada dari bujuk rayu, dari tipu daya setan, Allah ingatkan bahwa setan itu yarakum, melihat kalian. Demikian juga dzurriyyatahu, keturunan-keturunannya, wa jinsahu, dan jenis-jenisnya. Semua setan dan keturunannya dengan segala macam jenisnya itu dapat melihat kalian dari satu tempat. Wa antum la tarawunahum, sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Fahdharuhum, maka waspadalah. Setan, jin, begitu, iblis dengan segala macam golongannya, ya, dengan segala macam kobilah-kobilahnya, bisa melihat kita dengan jelas dari satu tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi hukum asal manusia itu terlihat. Kalau ada manusia tidak terlihat, berarti keturunan. Nah itulah. Hukum asal manusia itu terlihat. Kalau setan, jin, iblis memang tidak terlihat. Allah tegaskan di sini bahwa mereka itu bisa melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Apa yang dikatakan oleh sebagian orang ada penampakan, ada ini, ada itu bukanlah wujud asli dari apa yang disebut dengan setan atau jin, bukan wujud asli, tetapi wujud yang lainnya. Memang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada mereka untuk bisa berubah-rubah wujud, ya. Kita enggak akan sanggup kalau ngelihat wujud asli mereka. Yang kita lihat begini bentuknya, itu bukan wujud apa asli, karena sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa melihat mereka dalam wujud aslinya. Makanya para ulama mengatakan kadang jin bisa nampak tapi dalam bentuk ular hitam, seperti kata Syekhul Islam, ular hitam dan anjing hitam gitu. Bahkan Nabi pun mengatakan seperti itu kan, bahwa anjing hitam itu setan. Nah ini yang harus kita waspadai, ya. Kalau ada orang yang mengaku saya bisa melihat alam gaib, melihat kehidupan mereka, itu ada kerjasama antara dirinya dengan setan, dengan jin, ya. Sudah menjadi hambanya. Nah, qala inna ja'alna syayadhina awliya'a lil kuffar alladhina la yuwahhiduna Allah. Kemudian kata Allah di ayat ini, Sesungguhnya kami telah jadikan setan itu sebagai penolong bagi orang-orang kafir yang tidak mentauhidkan Allah. Ya, jadi gak perlu kita minta tolong ke siapa? Ke setan. Jangan lakukan kerjasama dengan setan, dengan jin. Ya. Karena mereka itu penolong bagi orang-orang kafir, bukan penolong kita. Kalau kita kerjasama minta tolong kepada mereka, bangsa jin, setan, justru mereka akan mencelakakan kita. Ya. Ingat-ingat di sini Allah Subhanahu wa taala katakan inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan setan itu sebagai penolong orang-orang yang tidak beriman. Yaitu penolong orang-orang kafir yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusaddiquna rusulahu, dan yang tidak membenarkan para rasulnya. Wala ya'maluna bihadyi, dan tidak mengamalkan petunjuknya. Ya, sudah pastilah kalau ada orang-orang yang bekerja sama dengan setan, dengan jin, itu kufur kepada Allah. Tidak membenarkan rasulnya, tidak mengamalkan petunjuknya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam kecam para dukun, kecam para normal. Ya. Berikutnya ayat yang ke-28. Wa idza fa'alu fakhishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallah amarna biha. Qul inna Allaha la ya'muru bil fakhsha. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Wa idza fa'alu fakhishatan, dan apabila mereka orang-orang kafir musyrik melakukan perbuatan yang keji, maka mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapati nenek moyang kami melakukannya. Wallah amarna biha, bahkan Allah telah menyuruh kami untuk itu. Qul, maka katakanlah oleh muwahai Rasul kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun, apakah kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Nah. Tafsirannya, wa idza ata al-kuffaru qabihan min al-fi'li i'tadharu 'an fi'lihi bi annahu mimma warathuhu 'an aba'ihim. Di ayat yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan perihal keadaan orang-orang kafir. Kata Allah, idza ata al-kuffaru qabihan, jika orang-orang kafir melakukan perbuatan yang jelek, minal fi'li, i'tadharu an fi'lihi, mereka beralasan dari perbuatannya itu, bi'annahu mimma warathuhu an abaihim, bahwa itulah yang telah mereka dapatkan sebagai warisan dari nenek moyangnya. Alasan yang enggak masuk akal, ya. Dan memang seperti itu keadaan orang-orang kafir, musyrikin, bahkan munafikin. Ketika mereka melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang keji, maksiat, mereka beralasan karena gak mau disalahkan. Waspada, jangan sampai kita memiliki karakter, sifat yang seperti ini. Ketika sudah jelas jatuh dalam kesalahan, kemudian bukannya mengakui tapi justru mendatangkan sekian ribu alasan untuk menutupinya. Ya. Orang-orang kafir begitu. Idza fa'alu fakhishatan, kalau mereka melakukan perbuatan keji, kata Allah, qalu wajadna, alaiha aba'ana. Apa yang kami lakukan ini sudah dikerjakan oleh nenek moyang kami dulu. Ini kan sebuah alasan, ya, supaya tidak disalahkan. Nah, jadi kebiasaan mereka mencari-cari alasan. Wa annahu mimma amarallahu bihi, bahkan yang lebih mengerikan lagi, salah satu alasan mereka adalah annahu mimma amarallahu bihi, ini yang kami kerjakan adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Waliyaudzubillah. Qul lahum, maka kata Allah di ayat ini, katakan olehmu wahai Rasul, qul lahum ayyuhar Rasul, katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka, inna Allah ta'ala la ya'mur ibadahu biqaba'ihil af'al wa masawi'iha. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyuruh hambanya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk dan jelek. Ataquluna 'ala Allah ayyuhal musyrikun ma la ta'lamuna kadzban wa iftira'an. Apakah kalian wahai kaum musyrikin akan berbicara tentang Allah dalam hal-hal yang kalian tidak ketahui? Kadzban wa iftira'an, sebagai bentuk kedustaan dan kebohongan. Maka di sini pelajarannya adalah biasanya alasan-alasan yang dikemukakan untuk menutupi sebuah kesalahan itu pasti merupakan bentuk kedustaan dan kebohongan. Kalau jujur mah enggak akan banyak beralasan. Karena dusta, karena bohong, akhirnya sekian banyak alasan dikemukakan. Dan sudah bisa dipastikan alasannya pasti bohong semuanya, dusta semuanya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-29. Qul amarani rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah olehmu wahai Rasul, amara rabbi bil qist, Rabbku telah memerintahkan kepadaku untuk senantiasa menegakkan keadilan. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin, dan tegakkanlah, hadapkanlah wajah-wajah kalian di setiap masjid. Perintah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad'uhu mukhlishina lahuddin, beribadahlah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Dia Allah yang telah memulai penciptaan kalian, maka Allah akan mengembalikannya seperti awal mula kalian diciptakan. Nah, tafsirannya, qul ayyuha ar-rasul liha ula'il musyrikin. Allah menyatakan di ayat ini, katakan oleh wahai Rasul kepada mereka kaum musyrikin. Masih ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Amara rabbi bil adli, Allah Rabbku telah menyuruhku untuk berbuat adil. Wa amurukum bi an tukhlisu lahul ibadata fi kulli mawdhi'in min mawadhi'iha. Dan aku akan perintahkan kepada kalian agar kalian menegakkan ibadah kepadanya dengan penuh ikhlas. Fi kulli mawdhi'in min mawadhi'iha, di setiap tempatnya. Artinya dimanapun kalian ibadah, lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Wa bi khassatin fil masajid, khususnya di masjid, karena masjid itu identik tempat untuk dilakukan berbagai macam bentuk ibadah. Nah, wa an tad'uhu mukhlishina lahu tha'ah wal ibadah, dan agar kalian berdoa, beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan, melakukan ketaatan dan ibadah. Wa antu'minu bil ba'tsi ba'dal maut, dan agar kalian beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Wa kama annallaha aujadakum minal adam, sebagaimana Allah telah mengadakan kalian yang sebelumnya tidak ada. Fa innahu qadirun, maka dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha mampu, ala i'adatil hayat ilaikum marratan ukhra, untuk mengembalikan kehidupan kepada kalian berikutnya. Ya. Allah yang telah menciptakan kita dari yang pada awalnya tidak ada menjadi ada, Allah bisa mengembalikan kembali. Ya. Ketika kita mati, kita akan dihidupkan lagi. Itu yang dimaksud. Nah. Lalu ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Fariqan hada wa fariqan haqqo 'alaihim ad-dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun." Ada golongan yang Allah beri petunjuk, dan ada golongan yang Allah tetapkan kesesatan pada mereka. Sesungguhnya golongan yang ini, mereka telah menjadikan setan sebagai penolong-penolongnya di samping Allah, dan dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Pada hasil akhirnya, manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang mendapatkan petunjuk dan golongan yang ditetapkan kesesatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu ciri golongan yang ditetapkan kesesatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat ini adalah menjadikan setan sebagai penolong-penolongnya, sebagai wali-walinya. Nah, tafsirannya, ja'alallahu ibadahu fariqain. Allah memberitahukan kepada kita melalui ayat ini bahwa Allah akan jadikan hambanya itu menjadi dua golongan. Fariqan waffaqahum lil hidayati ila siratil mustaqim. Satu golongan yang Allah berikan taufik kepada mereka mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus. Wa fariqan wajabat alaihim dhalalah anit tariqil mustaqim. Dan satu golongan lain yang Allah tetapkan kesesatan bagi mereka dari jalan yang lurus. Ya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Fariqan hada wa fariqan haqqo 'alaihim ad-dhalalah. Ada satu kelompok yang memang mendapatkan petunjuk, ada kelompok lain yang memang ditetapkan kesesatan padanya. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Kemudian Allah berikan salah satu ciri golongan yang Allah tetapkan ada dalam kesesatan, yaitu innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Mereka itu selalu menjadikan setan sebagai penolongnya di samping Allah. Jadi kalau ada apa-apa, kembalinya bukan kepada Allah tapi kepada setan. Ini ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatannya. Bagaimana tidak? Wong setan memang sudah dikecam oleh Allah, diusir dari surga. Ya. Fa'ata'uhum jahlan minhum. Mereka menaati setan jahlan minhum, karena kebodohannya. Wa dhannan annahum qad salaku sabilal hidayah, dalam keadaan mereka menduga, mengira bahwa mereka telah menempuh jalan hidayah. Banyak orang yang seperti ini. Semakin kuat ya kembalinya kepada setan, semakin merasa di atas kebenaran, kan aneh gitu. Ini pertanda bahwa mereka itu yahsabuna annahum muhtadun, mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Jadi merasa benar aja. Apa yang dilakukannya dianggap sebagai sebuah kebenaran, bukan kebatilan. Nah, maka semakin jauh, semakin tersesat. Ya. Nah, makanya dalam hadis Nabi mengatakan mayyahdillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah, enggak ada yang dapat menyesatkannya. Wa man yudhil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan, enggak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Nah, kenapa kok merasa benar padahal menjadikan setan sebagai penolong? Supaya tetap dalam kesesatannya. Karena apa? Karena di sini sudah dikatakan oleh Allah fariqan haqqo alaihimud dhalalah. Mereka itu sebagai golongan yang nyata ditetapkan kesesatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waliyallahu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maghrib jam berapa? Jam seperti kemarin. 6 17 53, berarti kurang berapa menit? Kurang 20 menit, 20 menitan, 29 menit, hampir maghrib berarti. Kita lanjut ke satu atau dua ayat lagi insyaallah. Kita lanjut satu atau dua ayat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-31 berarti. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah berfirman, hai bani Adam, pakailah pakaianmu setiap kali hendak menuju masjid. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, tafsiran dari ayat ini, ya bani Adam kunu inda adai kulli salatin ala halatin minaz zinatil masyru'ati min thiyabin satiratin li'auratikum wa nadhafatin wa taharatin wa nahwi dhalika. Wahai bani Adam, hendaknya kalian, kata Allah, setiap kali hendak melakukan sholat dalam keadaan mengenakan perhiasan yang disyariatkan. Apa itu? Min thiyabin satiratin li'auratikum, berupa pakaian yang dapat menutupi aurat kalian. Ya, ini az-zinah al-masyru'ah, perhiasan yang disyariat, yaitu pakaian yang dapat menutupi apa? Aurat. Jadi kalau pakaian yang dapat menutupi aurat itu bukan hanya sebatas pakaian, bahkan ada nilai plusnya. Apa itu? Zinah al-masyru'ah, perhiasan yang disyariatkan. Wa nadhafatin wa taharatin wa nahwi dzalika, dan hendaknya kalian dalam keadaan bersih, suci, dan semisal itu. Ya. Di ayat bahasanya khudhu zinatakum, pakailah perhiasan kalian, pakaian kalian, ingda kulli masjidin, setiap kali ke masjid. Tafsirannya setiap kali akan melakukan apa? Sholat. Karena sholat identik dengan masjid. Ya. Selain mengenakan pakaian yang menutupi aurat, juga dalam keadaan bersih dan suci. Ya. Ini disyariatkan bagi kita kalau mau ibadah, ya, melakukan sholat, pergi ke masjid, berjamaah, mengenakan pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, wangi, suci. Yang belum mandi, mandi dulu. Yang merasa badannya bau, pakai minyak wangi. Ini diperintahkan secara khusus oleh Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya. Kalau pakaiannya, gamisnya, santri sudah merasa, aduh, mestilah ya, nggak seminggu, nah, gantilah segera, ya. Ganti segera dengan yang bersih. Nah, atau misalnya sediakan dua pakaian, dua gamis, yang satu buat kalau jalan-jalan di luar main, yang satu setiap kali mau sholat pakai itu, supaya dijaga kebersihannya. Karena sekali lagi ini diperintahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kata Allah di ayat ini, wa kulu washrabu min thayyibati ma razaqakumullah. Makan dan minumlah dari yang baik-baik, yang halal. Dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian sebagai rezeki. Wala tatajawazu hududal i'tidal fi dzalika. Dan jangan sekali-kali melampaui batasan seimbang dalam hal itu. Jadi makan, minum harus seimbang, tidak boleh berlebihan. Ya. Nah, harus seimbang, tidak boleh berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum dan jangan berlebihan. Terlalu banyak makan bisa sakit. Terlalu banyak minum bisa sakit. Kurang makan tambah parah sakit, kurang minum semakin sakit. Harus seimbang, proporsional, i'tidal. Ya. Dulu ada seorang tabib Nasrani di zaman Harun Ar-Rasyid. Tabib Nasrani ini ketemu seorang alim. Dia bilang, di agama kalian tuh gak ada sih kitab yang menyinggung soal kedokteran. Kata seorang alim, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam satu ayat di Al-Qur'an mengumpulkan ilmu kedokteran di satu ayat saja. Apa itu? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Itu ilmu kedokteran, ya kan? Semua penyakit diakibatkan oleh apa yang kita konsumsi. Makanan, minuman, ya. Itu diakibatkan oleh apa yang kita konsumsi. Artinya, walaupun itu memang betul sudah menjadi ketetapan Allah kita sakit, tapi ada sebab-sebab yang membuat kita seperti itu. Dan salah yang kita lakukan sendiri, gak boleh kita menyalahkan Allah, ya. Karena apa yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi, itu yang menyebabkan kita sakit, ya. Terus gimana? Jangan makan, ya enggak, makan tetap normal. Jangan minum, ya enggak, minum tetap normal. Karena di sini pun perintahnya kulu washrobu, makan dan minum. Wala tusrifu, hindari berlebihan, itu aja. Hindari berlebihan. Ya. Nah. Jadi ada satu ayat dalam Al-Qur'an di mana di situ Allah kumpulkan semua ilmu kedokteran. Ayat ini, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mutajawizina al musrifina fi ta'ami washarab wa ghairi dzalika. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, melampaui batasan dalam makanan dan minuman dan selain itu. Para penuntut ilmu, jangan kurang makan, jangan kurang minum, makan yang banyak, minum yang banyak, tapi jangan berlebihan, ya. Tetap perhatikan hal-hal atau makanan-makanan yang dimungkinkan bisa membuat kita sakit, pedas, asam. Nah, boleh, tapi sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh berlebihan. Kita cukupkan sampai di sini. sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan sekarang akan diajukan di sini. Silakan jawab secara langsung ya, dengan angkat tangan, tidak dibatasi. Semua yang hadir di sini boleh menjawab, dan insya Allah di depan ini sudah disediakan sekian hadiah yang sangat-sangat menarik, mulai dari meja belajar. Ini meja belajar ini kalau dihargakan, wah, mahal ini aslinya. Tuh, lihat. Kumahanya. Nah, ini. Nih, ya. Ini masya Allah bermanfaat ya, hadiah. Belum lagi optik aja. Nih, ya. Ada lagi hadiah dari Optik Ajam, sebuah kacamata. Ini kacamata. Kemudian sabun Shinzu. Nah, ini untuk merawat tubuh supaya lebih kinclong begitu. Ada juga hadiah berupa voucher baso. Ya. Karena hade goreng harus ku baso. Ya. Baik, tafadhol, siap-siap, fokus, konsentrasi. Pertanyaannya gak jauh-jauh dari apa yang kita bahas. Ya tolong kitabnya semua ditutup. Tolong kitabnya semua ditutup. Ya, kitabnya semua ditutup. Insya Allah. Begitu, siap. Pertanyaan pertama, ini langsung hadiahnya ini ya, pertanyaan pertama. Siap, fokus, bismillah. Si keburu habis waktunya. Ya. Nanti langsung angkat tangan. Baik, langsung angkat tangan. Jangan ragu untuk angkat tangan. Bismillah, pertanyaan pertama. Di ayat berapa? Ulutku sekarang ya. Di ayat berapa dari surat Al-A'raf, yang di situ ada petunjuk di mana membuka aurat termasuk perkara yang menjijikan. Ya. 25. Salah. 30. Salah. 30. Salah. 30. Dah. Sebentar, jangan dipapa ya tuh. Semua jawaban salah tadi. Semua jawabannya salah. Jawaban yang benar ada di ayat yang ke-22 dari surat Al-A'raf. Saat Adam dan Hawa mencicipi buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati, hingga akhirnya mengakibatkan apa? Aurat keduanya terbuka, dan Adam dan Hawa kemudian mencari daun-daun dari apa? Surga untuk menutupi auratnya. Ya. Sekarang pertanyaan kedua. Berarti ini gugur nih. Ada kesempatan pekan depan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa nama pohon yang dilarang untuk didekati oleh Adam dan Hawa? Siapa yang duluan? Tidak ada namanya. Baik. Ada berapa yang jawab tadi? 1, 2. Kami tahu sama antum ya. Insya Allah ini ada sabun Shinzu. Sabun Shinzu. Sabun Shinzu. Lumayan. Dua saja ini masih lumayan. Pertanyaan yang ketiga, Sebutkan faedah yang ada di ayat ke-24 dari surat Al-A'raf. Nah, ya. Bukan dunia manusia hidup di dunia tidak abadi, tetap ini pokok. Siap. Ini jadinya di sini. Ya, sabun ini. Satu sabun lagi lumayan. Siap-siap. Kalimat apa yang diterima oleh Allah, oleh Adam dari Allah? Terus? Terus? Allah, sabun. Karena pertanyaannya gampang. Siap, waalaikum. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya insyaallah sebuah kacamata ini. Boleh dibuka dulu ya? Supaya memastikan apakah betul isinya kacamata atau bukan. Satu itu, yang kedua supaya antum bisa lihat bagaimana bagusnya kacamata ini. Ya. Ini persembahan dari Optik Ajam. Bagi yang matanya bermasalah perlu kaca, fadhol datang ke Cicariang. Di situ ada Optik Ajam. Bagi yang lapar juga di sana ada itu apa, bebek Madura ya. Nah, ini dia. Masya Allah. Antum lihat. Ini cocok sekali kalau di cuaca panas ya. Nah. Pertanyaannya insya Allah gampang. Pertanyaannya gampang. Yang sudah dapat hadiah tidak boleh jawab lagi. Ini gampang. Sebutkan alasan orang kafir ketika melakukan perbuatan yang keji. Ya. Ya, terus. Ini yang sulit ini. Ini yang sulit. Berarti sudah gagal pertanyaan itu. Ya. Sebenarnya bisa menjawab. Cuman jadi grogi saat ya, itu kan. Ya. Ada di sini cuma sulit untuk keluar. Kadang-kadang begitu. Ya. Baik, kemudian kita ganti pertanyaannya. Berarti ini masih utuh ya, atau buat pekan depan? Berarti yang tersisa voucher bakso ya? Voucher bakso ini dari siapa ya tadi ya? Abu Abdillah. Abu Abdillah, iya. Masya Allah. Kamu tahu baksonya Abu Abdillah? Besar. Saya bikin kenyang aslinya. Insya Allah. Baik. Pertanyaannya mudah insya Allah, berhubungan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi ya. Apa yang dimaksud dengan pakaian takwa? Nah ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini soal mental ya, soal mental. Kadang sudah ada di sini tapi susah untuk diungkapkan. Ini soal mental. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini insya Allah penting sekali untuk menjaga dan melatih apa? Mental. Ya, jadi gagal lagi ini. Pocar bahasanya mau hari ini atau pekan depan? Hari ini. Masya Allah, berarti ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan ayat, baca boleh ya, yang ada keterangan bahwa setan iblis jin itu melihat kita di satu tempat, kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Ya. Nah, itu ayatnya. Voucher baso. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah untuk yang lain, tolabah dan aba-aba yang lain masih ada kesempatan pekan mendatang. Jadi ta'limnya lebih fokus lagi. Catat yang penting, insyaallah, karena hadiah ini tidak akan hilang, insyaallah. Ada, tetap disimpan, ya. Begitu, insyaallah. Jadi persiapan sejak dari rumah. Belum belajar pun geus maca tiheula. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.